bahwasanya ketika seorang itu menjaga lisannya, maka itu adalah sebagai sebab mendapatkan ridwanullah, keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebagai sebab keselamatan dirinya. Begitu juga bahwasannya menjaga lisan adalah sebagai kunci dan pokok dari seluruh perkara. Ini dari beberapa faedah menjaga lisan yang kita sudah sebutkan pada khutbah yang sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka dari sini kita dapatkan bahwasannya lisan kita adalah sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber kebaikan, bahkan menjadi sumber yang utama. Tetapi yang perlu diingat, di sisi lain, bahwasanya lisan-lisan kita juga bisa menjadi sumber dari sumber keburukan dan kejelekan. Bahwasanya lisan ibarat pedang yang bermata dua, yang seandainya salah, ketika kita salah menggunakannya, justru akan berbalik menikam kita. Karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menjelaskan dari apa yang menjadi afatul lisan, penyakit-penyakit lisan, dosa-dosa yang ditimbulkan dan disumberkan oleh lisan-lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Sungguhnya seorang hamba, dia mengucapkan satu kalimat, yang mana kalimat tersebut adakah kalimat yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala, yang bahkan dia sudah lupa kalimat tersebut, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dia dengan sebab kalimat tersebut beberapa derajat. Ini satu sisi, bahwasanya lisan adalah sumber kebaikan. Tetapi di sisi lain ada seorang hamba yang dia berbicara dengan satu kalimat yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, yang bahkan dia tidak peduli dengan kalimat tersebut. Dia lupa apa yang dia ucapkan, tetapi kalimat tersebutlah yang menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Maka kita harus mengerti dan memahami dan mempelajari apa-apa yang menjadi afatul lisan, penyakit-penyakit lisan, sehingga kita bisa menghindarinya, sehingga kita bisa menjauhinya, sehingga kita bisa selamat darinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Buraidah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ra'aitu Ibnu Abbas akhidan bilisanih. Aku melihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma akhidan bilisanih. Dia memegang lisannya, memegang lidahnya seraya berkata, "Waihak, kul khairan tagnam awiskud an su'in taslam wa alla wa illa fa'lam innaka satandam." Waihak, katakanlah perkara yang baik, maka niscaya engkau akan mendapatkan pahala dari Allah. Kalau tidak, diamlah engkau dari kejelekan, maka niscaya engkau akan selamat. Kalau tidak, maka ketahuilah engkau akan menyesal. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, ma alal ardi syai'un ahwad ila tulis sijin min lisan. Tidak ada suatu yang paling perlu, yang paling dibutuhkan untuk dipenjara dengan waktu yang lama lebih daripada lisan-lisan kita. Ayuhal mu'minun, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyakit-penyakit lisan tersebut. Penyakit yang pertama adalah asyirku billah, bahwasanya di antara penyakit lisan yang paling berbahaya adalah ketika lisan itu mengucapkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan sebagaimana yang kita ketahui adalah dosa yang sangat besar, bahkan dosa yang paling besar. Kezaliman yang paling besar, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Al-Hafidz Ibnu Rajab, beliau berkata, fa inna ma'siyatan nutqi yadkhulu fiha asyirku wa huwa a'dhamu dhunubi indallah. Sungguhnya maksiat yang ditimbulkan dari ucapan termasuk diantaranya adalah kesyirikan kepada Allah. Kemudian penyakit yang kedua dari penyakit-penyakit lisan adalah al-qawlu 'alallahi bighairi ilm, berkata tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini adalah di antara dosa-dosa yang paling besar, bahkan kesyirikan adalah termasuk dari mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairi al haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun." Katakanlah wahai Rasul, hanya saja Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji, ma wahara minha wa ma batan, yang tampak ataupun tidak tampak, perbuatan dosa, perbuatan melampaui batas, dan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang kalian tidak mengetahui hujahnya, dan kalian berkata tentang Allah apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya, tidak mengilmuinya. Bahkan diantara para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah urutan dari dosa-dosa besar sampai yang paling besar, sehingga al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilm adalah dosa yang paling besar. Dan termasuk diantara al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilm, berkata tentang Allah tanpa ilmu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian diantara penyakit-penyakit lisan adalah al-ghibah. Seorang itu menggibahi saudaranya. Dan al-ghibah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala beliau bertanya kepada para sahabatnya, qala atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu al-ghibah? Maka para sahabat mereka berkata dan menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian beliau menjelaskan definisi ghibah, dikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Maka kemudian ada yang mengatakan kepada Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, lalu bagaimana menurutmu wahai Rasulullah, kalau ternyata apa yang aku ucapkan itu memang ada pada saudaraku tersebut? Maka beliau menjawab, in kana fihi ma taqul faqad tabta, kalau memang ada yang engkau ucapkan dari sesuatu yang engkau benci tersebut, itulah engkau sudah menggibahi dia, berarti itulah yang namanya ghibah. Tetapi kalau in lam yakun fihi faqad bahatta, kalau yang engkau ucapkan tentang saudaramu itu ternyata tidak ada pada dia, ya, bukan itu ghibah. Ghibah adalah ketika engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkan, dan memang perkara tersebut ada pada dia. Tetapi kalau tidak ada, faqad bahatta, engkau telah berdusta tentang dia. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat sedikit dari kita yang selamat darinya. Maka hendaknya kita berhati-hati dari menggibahi saudara kita, dari memakan daging-daging saudara kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaqtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Apakah seorang itu suka untuk mengakan daging dari saudaranya dalam keadaan dia sudah mati? Fakarihtumu, maka ini adalah suatu yang kalian benci, kalian tidak sukai. Terkadang seorang itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kam tara min rajulin mutawarri anil fawahish wal dhulm wa lisanuhu yafri fi a'radil ahya wal amwat wa la yubali bima yaqul. Berapa banyak engkau melihat seorang dia mutawarri, dia seorang yang wara, dia seorang yang berhati-hati menjauhi perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang zalim. Akan tetapi lisannya merabek-rabek kehormatan saudaranya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, dan dia tidak peduli apa yang dia ucapkan. Nasallallahu alaihi. Kemudian dari penyakit lisan yang keempat adalah al-kadzib, adalah dusta, yang sebagaimana kita tahu bahwasanya dusta ini adalah merupakan karakternya orang-orang munafikin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik thalatha, ayatul munafik thalas, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Ketika dia berkata dia berdusta, ketika dia berjanji dia menyelisihi, ketika dia diberikan amanah maka dia mengkhianati. Menjadi karakter dari orang-orang munafikin. Dan berhati-hatilah kita dari perkara dusta ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tentang akibat orang-orang yang berdusta, bagaimana keadaan dia di alam barzakh, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, amal ladzi ra'aitahu yashuqu shidqah fakadzdzab yakdzibul kadzbah fatuhmal anhu hatta tablughal afaq fayusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Adapun yang engkau lihat yashuqu shidquhu, yang dirabek kedua mulutnya, yaitu bibirnya dirabek, itu adalah karena kedustaan. Yakdzibul kadzbah, dia berdusta dengan satu kedustaan, tapi kedustaannya itu mencapai ufuk, menyebar ke seluruh dunia, maka dilakukan padanya sebagaimana yang engkau lihat sampai hari kiamat, waliyadu billah. Begitu juga seorang yang biasa berdusta akan ditulis sebagai seorang pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wal fujur yahdi ila an nar wa ma yazalu ar rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaban. Berhati-hatilah kalian dari kedustaan, karena dusta itu akan menghantarkan seorang kepada kefujuran, kefajiran, kerusakan, dan kerusakan kefajiran ini akan menghantarkan dia kepada neraka. Dan seorang itu terus dia berdusta, bahkan berusaha untuk terus berdusta, sampai ditulis di sisi Allah bahwasannya dia adalah seorang kadzdzab, sebagai seorang pendusta. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wa lakum al-maghfirah innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita sebutkan pada khutbah yang pertama adalah sebagian kecil contoh-contoh dari penyakit-penyakit lisan, dan masih banyak penyakit-penyakit lisan yang lainnya seperti mencela kepada sesama muslim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuq, bahwasanya mencela kepada seorang muslim itu adalah kefasikan. Begitu juga perkara-perkara yang lain seperti syahadatuz zur, bersumpah palsu, atau justru dia diam dari al-haq, diam dari perkara yang al-haq, dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit lisan yang mana sudah seharusnya lah kita berwaspada, sudah seharusnya lah kita paksa lisan-lisan kita ini untuk berkata dengan perkataan yang benar, untuk berkata dengan perkataan yang baik, kalau memang tidak sanggup, maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka pilihannya ada dua, tidak ada pilihan yang ketiga, maka berkatalah dia dengan perkataan yang baik, perkataan yang akan menambah pahala dia di sisi Allah, menambah ketaatan dia di sisi Allah. Atau kalau dia tidak sanggup, maka diamlah. Yang bahkan ketika diam itu dengan meniatkan agar orang lain tidak terganggu, agar tidak keluar dari lisannya perkataan-perkataan dosa, dan dia ihtisab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala kepada Allah, maka diamnya pun bisa bernilai ibadah untuknya. Dan ingatlah hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kunci dari perkara-perkara kebaikan adalah seorang itu menjaga lisannya. Kuff 'alaika hadza. Tahan lisanmu. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yakubun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah yang menelungkupkan manusia-manusia di dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas leher-leher mereka, kecuali itu karena sebab hasaidu alsinatihim, hasil panen dari lisan-lisan mereka, akibat perbuatan lisan-lisan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjaga lisan-lisan kita, untuk senantiasa menggunakan lisan-lisan kita untuk beribadah kepada Allah. Qiraatul Quran, dzikrullah, perkataan yang jujur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang menyebabkan dosa, perkataan-perkataan yang menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimus shalah.